Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma ma ba'du, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bisa duduk bermajlis kembali di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan yang sempat tertunda, belum selesai, tentang mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lawazim atau konsekuensi kecintaan Allah kepada hambanya, apa yang akan Allah perbuat kepada hambanya yang Allah cintai, apa yang akan Allah beri untuk hambanya yang Allah cintai, ataupun lawazim ikhatifil azani Allah wa iyyakum dari sisi seorang hamba yang mencintai Rabbnya Jalla wa Ala. Apa konsekuensi seorang hamba yang mencintai Rabbnya Jalla wa Ala? Apa konsekuensi seorang hamba yang mencintai penciptanya? Yang mencintai zat yang memberi rizkinya, yang memberinya kesehatan, yang memberinya begitu banyak karunia, yang memberinya begitu banyak anugerah. Apa konsekuensi dari seorang hamba yang mengaku dirinya mencintai Rabbnya Jalla wa Ala? Kalau semata-mata pengakuan, itu mudah. Setiap insan, setiap orang mampu untuk mengucapkan, untuk mengatakan aku mencintai Allah. Akan tetapi adalah bukti ikhatifil azani Allah wa iyyakum yang menunjukkan as-sadiqun hu, apakah dia jujur dalam klaimnya, dalam pengakuannya, dalam iddia'nya mencintai Allah, am huwa kadzib, atau dia seorang pendusta dalam klaimnya, dalam pengakuannya. Ikhati fil azani Allah wa iyyakum, pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan kalam al-alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau terhadap surat Al-Ma'idah ayat 54. Di antara yang beliau sampaikan, di antara yang beliau tuliskan, di antara kalam beliau adalah tentang sifat orang yang Allah cintai, sifat hamba yang Allah cintai. Konsekuensi yang didapatkan seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ikhati fil azani Allah wa iyyakum, Di antara yang beliau sampaikan, di antara konsekuensi yang didapatkan, yang Allah karuniakan kepada seorang hamba yang Allah cintai, Allah mudahkan segala sebab untuk dia. Sebab-sebab kebaikan tentunya. Allah akan mudahkan sebab-sebab kebaikan untuknya. Untuk mendapatkan kebaikan baik di dunia atau di akhirat. Allah mudahkan. Begitu pula ikhati fillah azani Allah wa iyyakum hawana alaihi kulla asir. Allah akan mudahkan, Allah akan ringankan segala sesuatu yang sulit bagi dia. Yang nampaknya menurut akal manusia, menurut logika, menurut nalar manusia itu adalah perkara yang sulit, akan tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki, kun fayakun, jadi maka terjadilah. Sesuatu yang mungkin seakan-akan hal itu tidak mungkin bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Nah, untuk contoh begitu banyak, menyebutkan contoh begitu banyak, di antaranya saja yang sering mungkin kita dengar adalah bagaimana ketika dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berperang melawan orang-orang kafir, baik dari kafir Quraisy ataupun yang lainnya, dalam keadaan jumlah mereka jauh lebih sedikit, jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit, akan tetapi Allah menangkan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok, sejumlah manusia yang kecil itu bisa memenangkan, bisa mengalahkan kelompok yang besar, jumlah yang besar dengan izin Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah mudahkan, akan Allah mudahkan. Di mata-mata musuh kaum muslimin, mereka melihat kaum muslimin ya raunahum mithlaihim. Kaum muslimin seakan-akan dua kali lipat dari jumlah mereka, dari jumlah orang-orang kafir. Dengan mata mereka, mereka melihat jumlah muslimin itu sangat banyak, padahal sebenarnya sedikit. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudahan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Begitu pula ikhati fillah azani Allah wa iyyakum, kepada pribadi, kepada individu, kepada person, afrod. Dan mungkin coba kita mengingat, mengingat-ingat kenikmatan Allah, mengingat-ingat keutamaan Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Hal ini bisa membuat hati itu lunak. Mengingat-ingat kenikmatan Allah yang Allah karuniakan, itu akan membuat hati itu lunak, hati itu lembut, dan menjadi seorang yang bersyukur. Bisa mensyukuri apa yang Allah karuniakan. Coba masing-masing kita, ihati filazani Allah wa yakum, kita yakin, sangat yakin, karunia Allah itu Allah berikan kepada setiap insan. Dan dengan kita husnudzon, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikirnya pahit-pahitnya saja. Jangan hanya memikir kita diuji, diuji, diuji, dapat pahit lagi, susah, sedih. Betapa banyak faraj, kelapangan yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudahan yang Allah karuniakan kepada kita. hal yang mungkin tadinya ini enggak mungkin atau susah bagi kita, tapi ternyata mudah. Siapa yang memudahkannya? Bukan semata-mata kemampuan kita, ikhati fillah azani Allah wa iyyakum. Bukan semata-mata kemampuan kita, wala kecerdasan kita, wala kekuatan kita, wala hakada. Semuanya semata-mata kemudahan Allah yang memudahkan. Wa wafaqahu li fi'lil khairat wa tarkil munkarat. Dan Allah beri dia taufik untuk melakukan, mengamalkan amal kebaikan. Di antara tanda kecintaan Allah kepada hamba, Allah memberi taufik seorang hamba untuk ringan, untuk mudah mengamalkan amalan soleh. Dan Allah mudahkan pula baginya untuk meninggalkan kejelekan. InsyaAllah. Inilah. La hawla wa la quwata illa billah. Semuanya semata-mata karena taufik Allah, semuanya semata-mata karena kemudahan Allah, semuanya semata-mata karena keutamaan Allah. Kalau berpikir demikian, itu seorang insan, seorang hamba itu bisa bersyukur, mensyukuri nikmat itu. Kita kok dimudahkan untuk hadir di taklim, kita kok dimudahkan untuk menghadiri sholat jamaah loh ya. Atau bahkan sholat kita kok mudah, alhamdulillah, kita kok mudah untuk melakukan, untuk menjalankan sholat fardu. Kita melirik, kita menengok tetangga sebelah, kita menengok tetangga yang ada di depan rumah, di belakang. Apa yang membuat mereka sulit untuk menegakkan sholat yang paling waktu 5-10 menit. Toh dalam waktu-waktu itu mereka juga sedang duduk-duduk, ngobrol sana-sini. Bukan melakukan perbuatan yang menyibukkan. Apa yang membuat mereka sulit untuk bangkit menjawab panggilan Allah? Bukan kemampuan kita, ya khatibi lazani Allah wa iyyakum, kemudahan. Dan Allah ringankan hati-hati hamba-hambanya yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki untuk melakukan kebaikan, untuk mengamalkan kebaikan. Orang misalkan miskin, hartanya mungkin sedikit, akan tetapi Allah inginkan dia kebaikan, Allah cintai kebaikan untuknya, dia mudah untuk bersedekah. Dalam keadaan dia sendiri butuh. Dalam keadaan dia sendiri fakir. Akan tetapi dia mudah untuk bersedekah, menyisihkan. Mungkin jumlahnya tidak banyak. Akan tetapi bukan itu iktibar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kuantitas banyak sedikitnya yang jadi timbangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu. Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, ayu sadaqati afdal, sedekah apa yang paling utama? Nabi alaihi salatu wasallam tidak menjawab sedekahun katsiratun, sedekah yang banyak, yang berjumlah sekian atau sekian persen dari hartanya atau seluruh hartanya disedekahkan. Tidak. Ada hadis yang demikian? Enggak ada. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, ikhati fil azani Allah wa iyyakum, ayo sedekati afdal, sedekah apa yang paling utama? Badlul mukil, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Seorang yang sedikit hartanya, sedang butuh, dia rela menyisihkan sedikit hartanya itu untuk disedekahkan. Ini yang paling afdal. Subhanallah. Ini satu sisi. Di sisi lain, banyak orang yang hartanya berlimpah. Kenapa mereka sulit untuk mengeluarkan? Jangankan separuh harta dia. Jangankan mengeluarkan zakat 2,5% dari hartanya. Untuk bersedekah ya khati fil azani Allah wa iyyakum, yang mungkin bagi dia itu sebuah perkara yang remeh, yang tidak dihitung, kalau hilang itu enggak dianggap. Ketika bersedekah susah. Bukan masing-masing kita yang tidak semata-mata keinginan kita untuk bersedekah, tidak. Kemudahan dari Allah. Contoh, wa tarkul munkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ada orang yang sangat mudah ketika dia melakukan kesalahan atau dia berbuat kesalahan, dia berbuat kemungkaran. Ketika mengetahui kebenaran, dia sangat mudah untuk meninggalkannya. Ada yang begitu berat. Dengan alasan ini itu A, B, C, Z sampai Z, A, B, C, D sampai Z, muter-muter. Apa itu? Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqbala biqulubi ibadihi ilaihi bil mahabbah wal widad. Ini terakhir yang kita ambil sepertinya ini. Dan menghadapkan hati-hati manusia itu kepadanya, meskipun dia tidak berusaha berupaya untuk mencari keridhaan manusia, enggak. Dia hanya beribadah kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Allah yang akan membuat hati-hati manusia itu condong kepadanya. Dia tidak mencari perhatian, dia tidak mencari muka kepada manusia, enggak. Itu semuanya kuasa Allah. Kata ikhati filazani Allahu wa iyyakum. Dan ini sebuah perkara yang musyahad, yang disaksikan, yang kita alami lah. Kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah antum pernah ngalami, insya Allah. Kemudian ikhati filazani Allahu wa iyyakum. Sekarang dari sisi satunya, kalau itu yang kemarin kita sampaikan adalah dari sisi konsekuensi kecintaan Allah kepada hambanya. Apa yang Allah perbuat, apa yang Allah lakukan kepada hambanya apabila Allah mencintai dia. Sekarang dari sisi satunya, dari sisi apa yang harus dilakukan seorang hamba, konsekuensi lawazim seorang hamba yang mengklaim, yang mengaku dia mencintai Rabbnya Jalla wa'ala. Beliau mengatakan, qala rahimahullah, wa min lawazimi mahabbatil abdi li rabbih. Dan di antara lawazim, konsekuensi kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya Jalla wa'ala, annahu labudda ayyatasifa bimutaba'ati rasul alaihi salatu wassalam zahiran wa batina fi aqwalihi wa amalihi wa jami' ahwalihi. Seorang hamba yang mengaku cinta kepada Allah, annahu la buddha, kata beliau rahimahullah, harus, dia harus memiliki sifat, dia harus bersifat mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam secara zahir dan batin. Nah. Tidak hanya zahirnya saja, batinnya juga iya. Tidak juga hanya mengklaim apa namanya, yang penting kan hatinya. Yang penting kan hatinya. Kalau hatinya baik, insya Allah enggak perlu yang demikian-demikian. Yang penting kan orang itu kan hatinya. Kalau hatinya baik, mesti zahirnya baik. Mesti zahirnya baik. Nah. Nabi alaihi salatu wasallam yang menyatakan, idza shalahat shalahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau benda itu baik, hati, mesti jasadnya itu mesti baik. Tapi kalau hatinya rusak, mesti rusak semuanya. Masallahu salam alafiyah. Fi aqwalihi wa amalihi wa jami' ahwalih. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di pada ucapannya, pada amalannya, pada perbuatannya, dan seluruh keadaannya. Masya Allah. Ternyata untuk membuktikan kecintaan kepada Allah itu diperintah untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Qolas. Berarti harus belajar bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam. Mempelajari tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Oleh karena itu sangat tepat ketika Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjadikan ini adalah al-aslu tsani, usul yang kedua, pokok yang kedua dari pokok-pokok yang harus diketahui setiap muslim dan muslimah, yakni ma'rifatu Nabi alaihi salatu wassalam, mengenal Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dalam kitab apa, Mas? Apa? Nah, dalam kitab Usul Thalathah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, Nabi alaihi salatu wasallam diperintah oleh Rabbnya Jalla wa Ala untuk mengatakan kepada umatnya, untuk mengatakan kepada kita, kalau kalian cinta kepada Allah, kalau kita cinta kepada Allah, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya, fattabi'uni, ikutilah aku. Ini berarti menunjukkan kalau Rasul alaihi salatu wasallam itu benar kecintaannya kepada Allah. Dan Rasul alaihi salatu wassalam adalah makhluk yang dicintai Allah. Adalah hamba Allah yang sangat dicintai Allah. Maka kalau ingin membuktikan kecintaan kepada Allah, ikutilah Rasul alaihi salatu wassalam. Karena pada beliaulah pembuktian seluruh perbuatan beliau, seluruh amalan beliau, seluruh ucapan beliau. Menunjukkan kecintaan kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Nah. Hadhihi al-ayah tusamma ayat al-imtihan. Ayat ini dinamakan disebut ayat ujian. Karena padanya terdapat tantangan untuk pembuktian kecintaan kepada Allah. Jadi tidak semata-mata orang ketika mengucapkan saya mencintai Allah, aku mencintai Allah. Mana buktinya? Loh, cinta kan ada dalam hati. Yang penting yang tahu kan hanya saya dengan Allah. Oh, tidak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kama anna min lazimi mahabbatillah au kama anna min lazimi mahabbatillah lil abdi ayukthira al abdu min at takarrub ila Allah bil faraid wan nawafil. Sebagaimana termasuk konsekuensi kecintaan hamba kepada Allah, min lazim mahabbatillah lil abdi, termasuk konsekuensi kecintaan hamba kepada Allah, ayyukthira al abdu, seorang hamba itu memperbanyak minat taqarrub ilallah bil faraid wan nawafil. Memperbanyak, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang fardu dan ibadah yang sunnah. Kalau mengklaim, kalau mencintai, kalau cinta itu pinginnya dekat. Tidak ingin jauh, pinginnya dekat. Begitu pula cinta kepada Allah. Seorang yang jujur kecintaannya kepada Allah, dia akan selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Di antara salaf kita, kalau enggak salah termasuk min rijalil Bukhari, termasuk rawinya Al-Imamul Bukhari, ada salah seorang yang sampai disebutkan di tarjamahnya dalam mengisi hari-hari beliau dalam beribadah. Itu sampai ada orang yang mengatakan tidak ada waktu lagi untuk menambah ibadah. Tidak ada waktu yang tersisa untuk ditambahi lagi waktunya untuk beribadah. Itu saking penuh, sudah full waktu beliau dalam sehari semalam untuk beribadah kepada Allah. Saking benar-benar memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi alaihi salatu wasalam fil hadits sahih. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis sahih anillah dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi. Wa mataqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku fardukan atasnya, daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang nafilah, amalan-amalan yang sunnah, sampai aku mencintainya. Jadi kalau mendekatkan diri, mau mendekatkan diri kepada Allah, tunaikan dulu yang fardu-fardu. Tunaikan dulu apa yang Allah fardukan terlebih dahulu, kemudian tambahkan dengan ibadah yang sunnah. Jangan fardunya ditinggalkan, sibuk dengan yang sunnah. Sholat lima waktunya Senin Kemis, sholat tahajudnya semangat. Ada khotok. Ini keliru. Sholat duhanya semangat. Sholat fardunya, yaitu. Faidha ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Yakni Allah memberi dia taufik untuk tidak mendengarkan kecuali apa yang Allah cintai. Allah memberi dia taufik pada telinganya supaya tidak mendengar kecuali yang ia cintai. Ketika mendengar kemungkaran, dia langsung berpaling. Ketika mendengar kemungkaran, dia langsung pergi. Atau menutup telinganya ketika dia tidak mampu. Nah, sebagaimana dilakukan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, seorang ulama min talabid al-imam Ahmad, di antara murid al-imam Ahmad, Abu Zur'ah Ar-Razi, Ubaidullah bin Abdul Karim rahimahullah, ulama yang sangat terkenal, beliau ketika melewati pasar mendengar alunan-alunan musik, alunan-alunan lagu, nyanyian-nyanyian. Seorang yang hatinya bersih itu gak nyaman dengan hal yang seperti itu. Beliau tutup telinganya. Beliau katakan, aku khawatir masuk ke dalam relung hatiku. Aku khawatir nyanyian itu masuk ke dalam hatiku, kemudian menjadi terngiang-ngiang. Allah beri dia taufik untuk membencinya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan aku akan menjadi pandangannya yang dengannya dia melihat, dengannya dia memandang. Yakni Allah beri dia taufik untuk tidak memandang kecuali apa yang Allah halalkan. Allah mudahkan untuk memalingkan matanya dari yang Allah haramkan. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Yakni Allah beri dia taufik untuk tangannya tidak melakukan kecuali apa yang Allah ridhai. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan kakinya yang dengannya dia melangkah. Allah beri dia taufik untuk tidak melangkahkan kakinya kecuali kepada apa yang Allah ridhai. Konsekuensi apabila hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh As'adi rahimahullah sebelumnya, wa waffaqahu li fi'li al-khairat wa tarkil munkarat. Allah beri dia taufik untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ditambah lagi keutamaan berikutnya, wala in sa'alani la utiyannah. Wala in ista'adzani la u'idzannah. Kalau dia meminta kepadaku, pasti sungguh aku akan memberinya. Kalau minta dikabulkan, kalau minta dikabulkan. Dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku, la u'idzannah, sungguh-sungguh aku akan lindungi dia. Seorang hamba yang dicintai Allah, kalau minta dikabulkan, minta apa diberi, minta apa diberi. Dan tentu saja dia pun diberi taufik untuk tidak meminta kecuali apa yang Allah ridhai. Qala rahimahullah, wa min lawazimi mahabbatillah, kata beliau Asy-Syaikh As'adi rahimahullah, dan di antara konsekuensi mencintai Allah, ma'rifatuhu ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak mungkin nih khatibil azani Allah wa iyyakum, seorang mengklaim cinta terhadap sesuatu, terhadap yang dicintai, akan tapi dia tidak mengenalnya. Seorang mengklaim mencintai Allah, tapi dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal agama Allah. Dia tidak mengenal apa-apa yang dicintai Allah. Dia tidak mengenal apa-apa yang dibenci oleh Allah. Tidak mungkin. Terlebih lagi kalau dia mengklaim mencintai Allah, akan tetapi dia terus-menerus berada di atas kemaksiatan kepada Allah. Ma'rifatuhu ta'ala, mengenal Allah, mengenal asma, nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah, dan ini butuh upaya, dan ini butuh usaha, butuh belajar. Butuh mempelajari kalamullah, butuh mempelajari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini ilmu. Ta'allamu fa innamal ilmu bita'allum. Belajarlah kalian, karena sesungguhnya ilmu itu didapatkan hanya dengan belajar. Tidak langsung kemudian seorang yang tidak dikenal menuntut ilmu, tidak dikenal belajar, tidak dikenal. Hakadha. Diketahui dia bertapa selama 40 hari, 40 malam, kemudian jadi orang berilmu. Ini dusta, ini ditipu oleh jin. Kemudian dia memiliki apa namanya kedudukan makrifat atau hakikat ila akhirih. Hadza dusta, ini kadzib. Tidak demikian untuk mengenal Allah. Mengenal Allah adalah dengan mempelajari agamanya, mempelajari nama-namanya, mengetahui sifat-sifatnya. Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman. Allah banyak memberi karunia kepada kita. Karunia Allah kepada kita begitu banyak. Kita merenunginya. Allah mengancam hamba-hambanya yang durhaka kepada Allah, bermaksiat, tidak taat kepada Allah. Merenungi ayat-ayat Allah. Kalau dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, bima arafta rabbak, bagaimana kamu bisa mengenal Rabbmu? Kata beliau rahimahullah, bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita bisa mengenal Allah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Dengan mempelajari ayat-ayat Allah Al-Quran, As-Sunnah, dan mempelajari makhluk-makhluk Allah alam semesta ini. Dengan ayat-ayat Allah Asy-Syar'iyyah dan ayat-ayat Allah Al-Kauniyyah. Bahkan pada diri kita pun, dalam diri kita pun, dalam diri kita sendiri, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kalian tidak melihatnya? Apakah kalian tidak memperhatikannya? Wal iktsar min dzikrih. Dan termasuk konsekuensi kecintaan kepada Allah adalah memperbanyak menyebut Allah, memperbanyak mengingat Allah. Fa innal mahabbata biduni ma'rifatin billah naqisatun jidda, kata beliau rahimahullah. Karena kecintaan tanpa mengenal Allah sungguh sangat kurang, bal bahkan ghairu maujudah, bahkan tidak ada. Tidak ada kecintaan kalau tidak mengenal Rabbnya Jalla wa'ala. Wa in wujidat da'waha, meskipun ada pengakuan, meskipun sering mengaku, tapi kalau enggak kenal, enggak mengerti, tidak belajar, tidak mengilmuinya, itu tidak mungkin ada cinta. Nah, wa man ahaballah aktsara min dzikrih, barang siapa mencintai Allah, pasti dia banyak mengingatnya. Wa idza ahaballahu 'abdan qabila minhu al-yasir minal 'amal wa ghafara lahu al-katsira minaz zalal. Dan terakhir, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah menerima amalan dia yang sedikit. Kayak tadi contoh yang kita contohkan itu. Seorang yang dia butuh, dia menyisihkan sedikit hartanya untuk dia sedekahkan. Allah beri dia taufik, Allah ringankan hatinya untuk menyisihkan hartanya. Qabila minhu al-yasir minal amal, Allah menerima amalan dia yang sedikit. Mungkin kalau manusia memincingkan matanya, sak manusia ngopo, uang segitu sih buat apa, atau jumlah segitu sih buat apa. Mungkin manusia berpikiran seperti itu. Akan tapi tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruba amalin yasirin aw ruba amalin aywa saghirin tukabbiruhu niyah. Betapa banyak amalan kecil dibesarkan menjadi besar karena niat. Wa ruba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Dan betapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niat pula. Nah, perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Wa ghafara lahu al-kathir minaz zalal, dan Allah ampuni dia, Allah maafkan dia banyak kesalahannya, atau Allah maafkan, Allah ampuni kesalahan-kesalahan dia meskipun banyak. Nah, karena seorang hamba itu, seorang yang bertakwa itu tidak terus kemudian dia maksum dari dosa. Dia mungkin terjatuh dalam kesalahan, namanya manusia, selama dia seorang manusia pasti terjatuh pada kesalahan, baik kata-kata ataupun perbuatan. Oleh karena itu jangan, ketika ada yang saudara kita yang terjatuh kepada kesalahan, jangan dicela. Akan tetapi lihat bagaimana setelahnya. Bertaubatkah dia? Dia memohon ampunkah? Dia memperbaiki dirikah? Ha, kata ikhti fil azani Allahu wa iyyakum. Walam yusiru ala ma'fa'alu wa hum ya'lamun. Dia disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak, mereka tidak terus-menerus di atas kesalahannya, tidak terus-menerus di atas dosanya dalam keadaan mereka mengetahui. Nah, ini mungkin ikhti fil azani Allahu wa iyyakum apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita sampaikan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi, terutama bagi kami pribadi dan kaum muslimin pada umumnya. Apabila ada tutur kata ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.